Segala perkara ku tanggung di dalam Yesus Tuhan. Janjimu sempurna mendatangkan kebaikan. Kaulah Tuhanku yang benar. Bila kau berfirman, semuanya jadi. Kaulah Tuhanku yang ajaib. Yesus Tuhan.